Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتي في الله بايك. Para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Bogor, Roja Surabaya, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Albayan di Cianjur, pendengar radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rai Padang, Radio Kita di Cirebon. Para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, Asyul TV, TV Asmal Husna di Cianjur, Ahsan TV, juga Suruh TV, Aila TV, dan radio-radio serta TV lain di mana saja Anda berada. Tak lupa para netizen melalui streaming Facebook, YouTube, Instagram atau media sosial manapun, melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Kemarin atau hari Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang Isra dan Mi'raj. Kita lanjut ke pembahasan umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waraddu ala man ankarah. Maknanya keumuman risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bantahan kepada orang-orang yang mengingkari hal itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang taklid kepada mereka menyatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab, bukan di luar mereka, bukan kepada ahlul kitab. Lalu mereka menyatakan, memanipulasi dengan berkata, in kana dinuhu haqqan fadinuna aidan haqq. Kalau agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, maka berarti agama kami pun benar. Wa turuqu ila Allah ta'ala mutanawiyah. Jalan menuju Allah itu beragam, berjenis-jenis, bermacam-macam. Peribahasa menyatakan banyak jalan menuju Roma. Bisa melalui Islam, bisa melalui agama Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu ataupun agama-agama lain. Tak ada bedanya dengan madhab-madhab di dalam agama Islam. Sekalipun ada pendapat yang lebih kuat di antara madhab-madhab tadi, tapi madhab lain tidak berarti batil, tidak berarti keluar dari agama Islam ini. Seperti itu pula agama lain, kata mereka, Yahudi dan Nasrani. Kalau toh Islam benar, tidak berarti Yahudi, Nasrani dan agama lain juga benar. Pola fikir seperti ini disebarkan, ditanamkan oleh orang kafir kepada generasi muda Islam yang belajar ke mereka. Bayangkan, pemuda Islam belajar Islam kepada orang kafir, otomatis menyerap, mengadopsi seluruh pemikiran syubhat yang ditanamkan oleh mereka. Makanya lahir ungkapan agama itu sama. Terus asal yang disembah adalah Allah, cara menyembah dengan berbagai macam agama juga tak harus dipermasalahkan. Itu terungkap dari mulut orang-orang muslim yang belajar kepada orang kafir, lalu diberi label dengan sebutan cendekiawan muslim atau yang sejenisnya. Ucapan tersebut nyata-nyata batilnya. Karena apa? Karena kalau mereka, orang Yahudi, Nasrani, menganggap agama Islam ini benar, konsekuensinya adalah wajib membenarkan seluruh informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Harus yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Dan salah satu isi ayat Al-Quran dan salah satu isi hadis-hadis Nabi SAW menyatakan bahwa Rasul SAW diutus untuk seluruh manusia. Nabi SAW itu tidak mungkin dusta, wajib untuk dipercaya. Dan beliau alaihi salatu wasallam telah mengutus para utusan untuk membawa surat-surat beliau ke beberapa negara-negara yang saat itu belum muslim. Diutuslah ke Kisra, diutuslah ke Kaisar, diutuslah ke Najasyi, diutuslah ke beberapa negeri-negeri lain dan mengajak mereka kepada Islam. Selain itu Nabi SAW pun memerangi ahli kitab, menawan wanita-wanita dan anak-anak mereka, menghalalkan darah-darah mereka, mengharuskan mereka untuk membayar jizyah. Ini sesuatu yang dimaklumi secara mutawatir. Sebagaimana Nabi SAW mengajak orang-orang musyrik kepada iman, orang-orang ahlul kitab juga diajak untuk beriman, memerangi ahlul kitab sebagaimana memerangi orang-orang musyrik, memerangi Yahudi Bani Qunaiqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi yang tinggal di Khaybar, dan mereka itu semuanya Yahudi, terus ditawan anak-anak mereka, wanita-wanita mereka, dirampas harta-harta mereka sebagai harta rampasan perang. Kemudian juga diperangi orang-orang Nasrani secara umum pada waktu perang Tabuk. Langsung beliau memimpinnya ataupun hanya mengutus pasukan-pasukan, sampai harus mengorbankan banyak nyawa untuk itu. Terbunuhlah Zaid bin Haritha, salah satu bekas hamba sahaya Nabi SAW. Terbunuhlah umpamanya Ja'far bin Abdul Talib, dan ditetapkan jizyah untuk Nasrani Najran. Demikian juga para Khulafaur Rasyidin sepeninggal beliau, mereka memerangi Ahlul Kitab dan menetapkan jizyah kepada mereka yang takluk, dan jizyah itu harus diberikan langsung oleh tangan mereka dalam keadaan hina. Nah, itu sejarah membuktikan demikian, menunjukkan Ahlul Kitab itu adalah agama yang harus dibongkar kekeliruan kesalahannya kemudian diajak kepada Islam. Seandainya Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani atau agama lain adalah benar, niscaya tidak akan ada perintah untuk memerangi. Termasuk Al-Quranul Karim yang semua orang tahu dibawa oleh Nabi SAW, isinya dipenuhi untuk mengajak Ahlul Kitab untuk mengikuti Al-Quranul Karim, dan dianggap kafir orang-orang yang tidak mengikutinya, dan dilaknatlah mereka yang tidak mengikutinya, sebagaimana dikafirkannya orang-orang musyrik dan dilaknatnya, dicelaknya mereka yang tidak mengikuti seruan dakwah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 47, ya ayuhal ladhina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Hai ahlul kitab, yang dimaksud ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Berimanlah kalian kepada apa-apa yang telah kami turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa-apa yang ada di tangan kalian, membenarkan Taurat dan Injil sebagai wahyu dari Allah. Cuma oleh mereka sudah dirubah gitu. Panggilan ya ahlul kitab, ya Bani Israel, itu tidak terhitung di dalam Al-Quranul Karim. Allah pun berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kata Allah, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu tidak meninggalkan agama-agama mereka. Disebut orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Juga dalam surah Saba ayat Surah Al-A'raf ayat 158, Allah berfirman, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, hei manusia. Jadi seruan yang disampaikan oleh Nabi SAW bukan lagi hai kaumku, bukan lagi hai bangsa Arab, tidak pernah ada seruan bangsa Arab. Tapi hai manusia, sungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya. Bagi Allah lah seluruh kerajaan langit dan juga bumi. Dalam Saba ayat 38, ayat 28 Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan bahwa agama dan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khusus kepada bangsa Arab. Enggak ada suruhan hai bangsa Arab, enggak ada, baik dalam ayat ataupun hadis. Tidak ada umpamanya seruan kepada kabilahnya saja, enggak. Tapi umum kepada seluruh manusia, termasuk secara spesial kepada kitab, ya ahlal kitab, untuk diajak. Mari kembali ke jalan yang benar, hanya menyembah Allah. Tidak pernah ada dikhususkan. Ini menunjukkan risalah yang beliau bawa amat universal. Berlaku untuk seluruh manusia, seluruh tempat, seluruh waktu, sampai hari kiamat. Sampai kita yang ada di Indonesia yang puluhan ribu kilometer jaraknya dari tanah haram Mekah ataupun Madinah, yang jaraknya lebih dari 1400 tahun antara zaman Nabi SAW dengan zaman kita sekarang, terkena seruan dakwah ini. Ya ayuhan nas, hei manusia, seluruh manusia termasuk kita semua. Ayat yang seperti ini amat sangat banyak. Apalagi hadis Nabi SAW jauh lebih banyak lagi. Di antaranya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Jabir radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, Fuddiltu 'alal anbiya bi khamsin. Aku diberi 5 kelebihan dibanding para nabi yang lainnya. Para nabi punya banyak kelebihan, tapi khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya. Salah satu di antaranya adalah kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'amma. Kata Nabi SAW, kalau nabi-nabi terdahulu hanya diutus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada manusia secara umum, secara keseluruhan. Bahkan tidak sekedar bangsa manusia, bangsa jin pun terkena seruan ini. Betapa banyaknya ayat dalam Al-Quran yang menyuruh juga bangsa jin, termasuk hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'asyarul jinni wal ins, in istatatum an tangfudhu min aqtaris samawati wal ard, fangfudhu. La tangfudhuna illa bisultan. Diseruan kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Makanya di kalangan bangsa jin ada yang Islam dan soleh, ada juga yang apa? Yang durhaka. Berkata bangsa jin, wa inna minna solihun wa minna duna dharikunna taraiq qidada. Di antara kami, kata bangsa jin, ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah jin secara khusus. Wa inna minna solihun, di antara kami ada yang soleh. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada yang tidak soleh alias durhaka, bahkan yang kafir juga banyak. Kunna taraiqa qidada, kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang ateis, macam-macam sebagaimana manusia. Tapi yang iman, yang soleh juga banyak. Inilah universalitas dari ajaran yang dibawa Nabi SAW. Itu lintas warna kulit manusia, lintas bangsa, lintas bahasa, yang namanya manusia bahkan jin terkena risalah ini. Tidak terbatas kaum tertentu, negara tertentu, tapi seluruh manusia di seluruh dunia. Tidak dibatasi hanya zaman itu, tapi terus berlaku sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Maka melihat fakta, bila sudah diketahui secara mutawatir bahwa dakwah ini disampaikan kepada semua pihak, Nabi SAW mengajak ahlul kitab untuk beriman. Beliau juga menghukumi kafir orang yang tidak beriman kepada ajaran beliau di kalangan ahlul kitab. Beliau pun memerintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka masuk Islam atau membayar jizyah yang mereka berikan langsung tanpa melalui utusan, tanpa perantara, dalam keadaan hina. Beliau pun memerangi mereka baik langsung memimpin ataupun hanya mengutus pasukan. Beliau pun menetapkan jizyah atau upeti dari orang-orang kafir yang takluk di bawah perlindungan beliau, memerangi mereka, menawan wanita dan anak-anaknya, merampas harta-harta mereka di medan perang, mengepung Bani Kunaika, kemudian mengusir mereka. Mengepung Bani Nadir, mengusir mereka sampai ke Khaybar. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan surat khusus tentang hal itu dalam Al-Quran, namanya surah Al-Hasyr. Kemudian juga mengepung Bani Quraidah. Ketika Bani Quraidah ini melanggar perjanjian yang sudah dibuat, kemudian ketika dikepung mereka menyerah, mengaku salah dan siap dihukum. Tapi mereka tidak ingin dihukum oleh Nabi SAW. Mereka meminta pihak lain untuk menetapkan hukuman. Lalu disetujui ternyata pihak lain yang ditunjuk untuk menetapkan hukuman adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Dulunya Yahudi Bani Quraidah. Diharapkan karena ini turunan Yahudi Bani Quraidah yang kemudian masuk Islam, putusan Sa'ad bin Mu'adz ini akan menguntungkan mereka. Apa yang terjadi? Sa'ad bin Mu'adz menyatakan seluruh laki-laki dewasa di kalangan Bani Quraidah harus dibunuh, wanita dan anak-anaknya dijadikan tawanan. Karena ini sudah sepakat antara kedua belah pihak dan ini keinginan Bani Quraidah untuk menunjuk Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim. Setelah diputuskan, putusannya amat sangat vital, amat sangat fatal bagi mereka. sampai laki-lakinya semua yang dewasa dibunuh, anak-anaknya dan wanita-wanitanya menjadi tawanan-tawanan kaum muslimin. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab bahwa Nabi SAW harus memerangi penduduk Khaybar sampai ditaklukkan. Laki-laki yang ikut berperang dari kalangan musuh dibunuh. Wanita dan anak-anaknya ditawan. Kemudian tanah-tanah yang mereka miliki dirampas, dibagikan ke kalangan kaum muslimin. Allah juga menerangkan dalam surah Ali Imran, juga surah Al-Fath tentang hal itu, serta menetapkan jizyah untuk orang-orang Nasrani. Allah pun di dalamnya menurunkan surah Ali Imran yang di dalamnya berisi memerangi orang-orang Nasrani di dalam perang Tabuk. Juga di dalam Al-Quran Allah menurunkan surah Al-Bara'ah atau At-Taubah, dan umumnya surah Al-Ma'idah, surah-surah Al-Madaniyah seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan yang lain-lainnya dari kalangan surah-surah Madaniyah, di dalamnya terkandung dakwah terhadap Ahlul Kitab yang jumlah ayatnya tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Kemudian sepeninggal Nabi SAW dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum ajmain, Abu Bakar, Umar, dan disertai dengan Muhajir dan Ansar. Mereka orang-orang yang berilmu. Mereka itu manusia yang paling mengikuti sunnah Rasul SAW, paling taat kepada perintah beliau, paling memelihara janji-janjinya. Para sahabat pun memerangi kerajaan Romawi yang agamanya saat itu adalah Nasrani. Mereka pun memerangi bangsa Farsi yang saat itu agamanya Majusi. Mereka memerangi Ahlul Kitab sebagaimana memerangi Majusi. Mereka memerangi sampai mereka taklukkan dan menetapkan jizyah kepada orang-orang yang ditaklukkan di medan perang tersebut. Dan jizyah itu langsung, tidak boleh melalui perantara atau utusan, langsung pemimpinnya memberikan jizyah itu dalam keadaan hina. Dalam salah satu hadis, Nabi SAW bersabda, والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah dari kalangan umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, mendengar tentang aku, tentang Nabi SAW, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Menunjukkan Yahudi, Nasrani setelah Nabi diutus dan tetap tidak beriman kepada beliau, maka konsekuensinya adalah masuk ke dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, dia menyatakan, tasdiqu dzalika fi kitabillahi ta'ala wa may yakfur bihi minal ahzab fannaru maw'iduh. Penguat dari sabda Nabi SAW itu ada dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat yang ke-17. Allah berfirman, siapa yang kufur kepadanya, kepada Nabi SAW, dan kepada ajaran yang dibawa, minal ahzab, dari kalangan ahzab, dari kalangan golongan manapun di kalangan manusia, fannaru mau'iduh, maka nerakalah tempat kembalinya. Makna hadis ini begitu mutawatir, begitu banyak, ya. Kalau keadaannya demikian, maka jelaslah bahwa Nabi SAW beliau diutus kepada seluruh golongan, seluruh manusia apapun agamanya, baik yang beragama ataupun yang tidak, yang beragama apapun agamanya, Yahudikah, Nasranikah, Majusikah, Hindukah, Budakah, Lamakah, dan yang lain-lain, ataupun yang ateis. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka semua, kepada ahlul kitab dan selain ahlul kitab. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tidak pernah berdusta. Beliau tidak mungkin mengerangi manusia untuk mentaatinya tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mungkin menghalalkan darah mereka, harta mereka, dan negeri mereka tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengklaim, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beriman kepada nabi, tapi Allah tidak memerintahkan kepada nabi untuk memeranginya, orang itu telah dusta dan mengada-adakan kebohongan atas nama Allah serta melakukan kezaliman. Nabi tidak mungkin bertindak tanpa perintah dari Allah. Seluruh ucapannya, seluruh tindakannya, seluruh yang dilakukannya wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, dari akal fikirannya, dari perasaannya. Semua yang terucap tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka siapa yang beriman kepada Nabi SAW tapi menyalahkan Nabi bahwa Nabi memerangi agama lain atas ijtihad pribadi tanpa perintah dari Allah, orang itu telah berdusta. Berdusta, mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, atau orang yang mengatakan aku diberi wahyu padahal tidak diberi wahyu sedikit pun. Orang itu ia zalim, ia mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla, dan itu lebih besar dosanya daripada orang-orang yang jadi orang tersebut adalah orang yang lebih jahat daripada para penguasa diktator yang tidak mengaku sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kabar-kabar dusta, taubahnya seperti nabi-nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab atau Al-Aswad dan yang lain-lainnya. Kalau diketahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi, ya Muhammad itu betul utusan nabi, utusan Allah, seorang nabi, agamanya benar, enggak bisa mengatakan agama kami juga sama benarnya. Tidak begitu. Kalau meyakini bahwa dia itu seorang nabi, maka wajib percaya terhadap seluruh yang diinformasikannya bahwa itu dari Allah merupakan kebenaran. Kalau meyakini bahwa dia benar utusan Allah, wajib taat dalam seluruh perintahnya dan mentaati Nabi SAW itu atas izin Allah Azza wa Jalla, Allah yang memerintahkan. Allah berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila nabi menyampaikan bahwa beliau adalah rasul utusan Allah, kepada ahlul kitab, maka ahlul kitab wajib untuk mentaatinya. Itulah yang masuki negeri Syam yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tidak wajib membebaskan, mengeluarkan Bani Israel dari kekuasaan Fir'aun, pindah dari Mesir. Dan sesungguhnya Allah tidak memerintahkan demikian. Sama saja dengan demikian. Kalau meyakini Musa itu Rasul, wajib mematuhi seluruh konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya adalah wajib pergi ke negeri Syam, wajib untuk keluar dari negeri Mesir atas perintah Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa menyatakan, ya Musa itu rasul, tapi enggak harus ke Syam, enggak harus meninggalkan Mesir. Itu perintah pribadi Musa, bukan perintah Allah. Sama dengan begitu, dan itu kufur. Sama dengan umpamanya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan Taurat kepadanya, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak berbicara kepada Musa di Bukit Tur. Sama aja dengan mengatakan bahwa Isa ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi tidak diutus ke Bani Israel dan tidak wajib bagi Bani Israel untuk mentaatinya. Sama dengan begitu, dan ini adalah sebuah kekufuran di zamannya masing-masing. Siapa yang berkata bahwa Musa adalah utusan Allah di zaman itu, tapi tidak harus mentaatinya, tidak harus pergi ke Syam, tidak harus keluar dari Mesir, tidak harus iman kepada Taurat. Sama dengan orang yang menyatakan, ya Isa itu utusan Allah, tapi tak harus iman kepada Injil, tak harus umpama mentaatinya, sama dengan begitu. Siapa yang meyakini, ya Muhammad itu utusan Allah, tapi hanya ke kaumnya saja, adapun selain kaumnya maka tidak wajib taat, itu tidak ada bedanya. Itu sama-sama dihukumi kufur. Oleh karena itu, berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa 150 dan 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqa wa atanna lil kafirina adzabam muhina. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasulnya, dan ingin membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya, dibedakan. Dan mereka berkata, kami hanya beriman kepada sebagian, tapi kufur kepada sebagian. Beriman kepada sebagian Rasul, kufur kepada Rasul lain. Beriman kepada sebagian ajaran yang dibawa oleh para Rasul, tapi kufur kepada ajaran yang lainnya. Hanya dipilah-pilih sesuai dengan selera hawa nafsunya. Beriman kepada sebagian Rasul, kufur kepada Rasul lain. Beriman kepada sebagian ajaran yang dibawa oleh para Rasul, tapi kufur kepada ajaran yang lainnya. Hanya dipilah-pilih sesuai dengan selera hawa nafsunya. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, mereka menginginkan ada jalan pertengahan di antara dua itu. Kalau iman seluruhnya berat, kufur ke apa ingkar kepada seluruhnya, takut dikatakan kufur, setengah saja. Mana yang sesuai dengan seleranya diimani, mana yang tidak maka dikufuri. Itu parsial keimanannya. Allah menyatakan ulaika humul kafiruna haqqo. Merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya kufur. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami telah siapkan bagi orang-orang kafir seperti itu azab yang menghinakan. Itulah penjelasan yang menerangkan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi SAW itu universal, berlaku umum, tidak hanya ke satu bangsa tapi ke seluruh bangsa, ke seluruh manusia, bahkan termasuk bangsa jin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka jin juga terkena risalah ini. Tidak sekedar di zaman beliau hidup, bahkan terus sampai hari kiamat. Batasannya itu sampai kiamat terjadi. Itu yang dimaksud dengan universalnya ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersifat umum, tidak dibatasi oleh tempat, oleh bangsa, oleh kabilah, oleh waktu tertentu, oleh negeri tertentu. Berlaku di seluruh dunia, negeri apapun, berlaku untuk seluruh manusia, bangsa apapun, dan berlaku untuk setiap waktu sampai hari kiamat. Inilah universalitas agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, karena ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam universal sampai abadi hari kiamat, maka tidak akan pernah ada lagi nabi lain setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi penutup. Risalah yang dibawanya adalah risalah penutup. Tidak ada lagi nabi lain setelahnya dan tidak ada lagi agama lain setelahnya. Dan kalau ada yang mengklaim, mengaku-ngaku ada nabi baru, membawa ajaran baru, wajib didustakan dengan sekuat-kuatnya. Allah Azza wa Jalla telah menutup kenabian dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau itu Rasul terakhir dan Nabi terakhir. Sebagaimana pemahaman sebagian orang, sebagian kecil yang menyimpang. Kenapa? Karena ditunjang oleh hadis-hadis sahih tentang hal ini. Di antaranya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah aku. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad beliau menyatakan, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya kerasulan, risalah kerasulan, tugas kerasulan dan tugas kenabian, qad inqata'at, benar-benar telah terputus. Fala rasulah ba'di wala nabiyya, tidak ada lagi rasul setelah aku ataupun nabi setelah aku. Beliaulah nabi penutup. Karena itulah sebagai nabi penutup yang tidak ada lagi nabi setelah beliau, rasul terakhir yang tidak ada lagi rasul setelahnya, maka ajarannya harus menjangkau seluruh manusia, bahkan jin harus menjangkau seluruh waktu sampai hari kiamat. Ajaran yang dibawanya itu harus sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tanpa harus dirubah karena perkembangan zaman. Dimanapun, waktu kapanpun, syariat Islam ini bisa diterapkan karena kesempurnaannya dan universalitasnya. Yang ini tidak dimiliki oleh agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Makna khataman nubuwah, makna penutup kenabian para nabi, maknanya annahu la tabda'u nubuwah wala tusra'u syari'ah ba'da nubuwatihi wa syar'iyatihi. Artinya, tidak akan ada lagi kenabian dan tidak ada lagi syariat yang lain setelah kenabian beliau dan setelah syariat yang beliau bawa. Kalau umpamanya muncul pertanyaan, bukankah nanti akan turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman, dan itu jauh setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang aja Nabi wafatnya sudah 1400 tahunan. Nabi Isa belum turun, nanti Nabi Isa turun lagi. Bukankah itu adalah ada Nabi baru? Dan apakah beliau juga membawa ajaran baru? Dijawab oleh para ulama berdasarkan penjelasan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Wa amma nuzulu Isa ibn Maryam alaih salatu wassalam fi akhir zaman fala yunafi dhalik. Lianna Isa alaih salam idha nazala innama yata'abbadu bi syari'ati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duna syari'atihil mutaqaddimah liannaha mansukhah. Fala yata'abbadu illa bihadhi syari'ah usulan wa furu'an fayakunu khalifatan linabina sallallahu alaihi wasallam wa hakiman min hukami millatihi baina ummatih. Adapun turunnya Nabiullah Isa di akhir zaman, ini tidak bertolak belakang dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW penutup para nabi. Kenapa? Karena Isa ketika beliau turun kelak, beliau beribadah kepada Allah dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, bukan syariat Nabi Isa. Beliau sholat, tidak menjadi imam. Yang menjadi imam adalah imam kaum muslimin. Yang mayoritas ulama menyatakan satu imam Mahdi. Dan sholatnya dengan tata cara sholat seperti yang dilakukan, diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Lalu setelah berhasil membunuh Dajjal laknatullahi alaih, Nabi Isa menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan Taurat, bukan ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa sebelum lahirnya Nabi SAW, bukan. Yang akan diterapkanlah syariat Islam, syariat yang bersumber pada Quran Sunnah. Maka Nabiullah Isa kelak di akhir zaman menjadi khalifah pengganti Nabi kita Muhammad SAW, menjadi salah satu hakim di antara para hukam kaum muslimin di kalangan umat ini kelak. Maka keyakinan antara bahwa Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dengan keyakinan bahwa Isa akan turun, itu bukanlah dua keyakinan yang bertolak belakang. Bukan. Nabi Isa bukanlah nabi yang baru setelah Nabi SAW, tapi jauh sebelum Nabi lahir, Nabi Isa sudah menjadi nabi. Adapun syariat yang diterapkanlah syariat Nabi Muhammad SAW. Inilah Nabi kita, penutup seluruh Nabi alaihissalatu wassalam, yang telah diutus dengan membawa sebaik-baik kitab, menyempurnakan syariat, dan menyempurnakan agama ini. Beliau datang dengan membawa syariat yang mencukupi seluruh hajat hidup dalam kehidupan manusia, berlaku di setiap tempat dan juga waktu sampai hari kiamat. Dan karena itulah tak akan pernah ada nabi lain setelahnya, tak akan pernah ada risalah lain setelahnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, "Mithli wa mithul anbiya kama thali rajulin bana daran fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'un lubnah faj'ala an-nas yadkhulunaha wa ta'ajjabuna minha wa yaqul laula mawdi'un lubnah." Zada Muslim, "Faji'tu fa khatamtul anbiya." Perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelum aku, taubahnya seperti seseorang yang membangun sebuah rumah, sebuah istana, sebuah bangunan. Dia menyempurnakan bangunan itu, membaguskan. Bangunan itu megah, mewah, dan bagus, kecuali ada satu yang bolong, yaitu satu batu bata. Kurang, belum terpasang satu batu bata itu. Orang-orang masuk ke bangunan ini takjub dengan kemewahannya, lalu berkata, "Aduh, ini bangunan luar biasa. Cuma sayang ini ada satu batu bata yang bolong yang belum terpasang." Maka aku datang untuk menutup para nabi. Aku ini ibarat satu batu bata untuk menutup bolongnya bangunan yang megah dan mewah tadi. Hadis ini Bukhari, Muslim, dan yang lain-lain dari Jabir bin Abdullah. Dalam hadis lain masih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang semakna dengan yang tadi. Lalu ada tambahan, "Faja'alan nas yatufuna bihi wa yaqulun halla wudi'at hadhihi lubnah fa ana lubnah wa ana khatamun nabiyyin." Perumpamaan aku dengan para nabi sebelumnya seperti orang yang membangun bangunan sampai selesai dan bagus. Orang-orang lalu mengitari bangunan itu, mengamati setiap jengkal dari bangunan itu, lalu berkata, "Aduh, coba ya, kalau ini satu batu bata ini terpasang di sini, saya ini sempurna." Lalu kata Nabi SAW, "Akulah batu bata terakhir itu. Dan akulah penutup para nabi." Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kana banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthurun." Rawahul Bukhari. Dulu Bani Israel selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali satu nabi wafat, diganti oleh nabi yang lainnya. Dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelah aku. Yang akan muncullah para khalifah, para penggantiku dari kalangan para khalifah, dan mereka berjumlah banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ra'aitu khataman fi dhahri Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annahu baydha hammam. Kata Jabir bin Samurah, aku melihat ada cap di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah itu adalah telur burung merpati. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kata beliau, qala Al-Qurtubi, ittafaqatil ahadithu thabitah ala anna khataman nubuwah kana syai'an barizan ahmar inda katifihil aisar qadruhu idza qullila qadru baydati hamamah wa idza kabara jam'ul yad wallahu a'lam. Berkata Imam Al-Qurtubi, kata Imam Ibnu Hajar mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi, hadis-hadis yang menetapkan hal ini telah sepakat bahwa cap kenabian adalah sesuatu yang menonjol berwarna merah di sebelah kiri dari katif atau bahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minimal ukurannya sebesar telur merpati dan maksimal sebesar apabila telapak tangan ini dikumpulkan, wallahu alam. Digenggam begini, sebesar begini kira-kira. Ketika kecil segitu, setelah membesar maka sebesar itu. Berkata para ulama, asyiru fi dhalik annal qalab fi tilkal jihah. Dan rahasia dari hal itu bahwa ya, tanda kenabian itu di arah itu. Di arah punggung sebelah kiri dekat bahunya berupa apa? Berupa bulatan warna merah sebesar kecilnya telur burung merpati atau besarnya sebesar telapak tangan. Itulah tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Suhaili rahimahullah, wad'u khatamin nubuwah inda bughdi katifihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'sumun min waswasati syaitan wa dhalikal maudi yadkhulu minhu syaitan. Tempat atau lokasi cap kenabian itu di arah sebelah kiri dari bahu sebelah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang terpelihara dari waswas setan dan tempat itu adalah tempat yang biasa dijadikan jalan masuk oleh setan. Tertutuplah oleh cap kenabian tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi nabi akhir zaman dengan tanda dan bukti yang nyata, baik risalahnya yang tertuang dalam Quran dan As-Sunnah, termasuk secara karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditulis di dalam kitab-kitab Taurat, Injil sebagai nabi akhir zaman dengan tanda karakteristik tertentu, di antaranya tidak memakan sodakoh, termasuk zakat, infak sodakoh, tetapi menerima hadiah dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah terbukti dalam tingkah laku beliau, termasuk secara fisik adanya cap kenabian di punggung belakang sebelah kiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan yang menerangkan betapa universalnya ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sore ini sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Untuk tanya jawab ini dipersilahkan kepada Al-Akhal Fadil Fawas untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa di studio Radio Roja Cilengsi. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Ayo, cegah dan kurangi penyebaran virus corona dari diri sendiri dengan social distancing. Caranya, hindari bersentuhan dengan orang lain. Jaga jarak, jangan berdekatan. Jauhi kerumunan. Lakukan aktivitas kerja, belajar, dan beribadah di rumah. Penderita virus corona bisa sembuh. Insya Allah, tetap waspada dan jangan panik berlebihan. Jika diperlukan, hubungi nomor hotline corona di 119 extension 9. Seorang muslim harus meyakini bahwa virus yang menyebabkan penyakit mewabah dengan cepat dan segera dan mematikan ini adalah benar-benar bersumber dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ulai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Idza sami'tum bihi bi ardhin fala taqdumu 'alayh wa idza waqa'a bi ardhin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Assalamualaikum para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah, kami akan hadirkan di layar Anda program Roja TV. Insya Allah, kebersamaan Anda mengikuti program siaran. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara KGNI secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, demikian sesi materi dari kajian ilmiah kita bersama Al-Ustaz Al-Fadil, Al-Ustaz Abu Haidara Sundawi Hafirullahu Ta'ala. Selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Di kesempatan yang pertama silakan, barangkali ada telepon untuk pertama di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, saya Umu Sofia. Silakan. Saya mau bertanya. Saya punya saudara, dia sakit, lalu iya. Lalu dia yang mengurus, karena suaminya sudah pensiun. Mm-hmm. Sudah pensiun ya. Lalu dia yang mengurus keluarganya tuh suaminya, dosakah? Mm-hmm. suaminya gitu, misalnya urusan rumah gitu, tapi anaknya juga membantu, cuman istrinya udah nggak bisa apa-apa. Bagaimana ya, karena ada uzur sakit ya Bu ya. Iya, karena ada uzur sakit. Apakah berdosa atau tidak begitu juga. Ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Barakallahu fiik. Nah, silahkan Ustaz. Misalnya urusan rumah gitu, tapi anaknya juga membantu, cuman berdosa atau tidak begitu juga. Ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Lalu yang menghandle menyediakan kebutuhan-kebutuhan suaminya, makan, beres-beres rumah, masak gitu ya, adalah orang lain, keluarga dari suami. Atau ada anaknya yang juga ikut membantu ya. Apakah istri tersebut berdosa? Kalau sakit yang menyebabkan tidak mampu untuk melakukan kewajiban, maka terbebas dia dari kewajiban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak mampu, maka bebaslah dia dari kewajiban tersebut. Seperti kita ketika sholat wajib berdiri. Ketika tidak mampu berdiri, ya mampunya duduk, silakan duduk. Tidak mampu duduk, hanya bisa berbaring, silakan berbaring. Berbaring juga tidak bisa menggerakkan badan ketika takbir, silakan dengan isyarat. Ya, semampunya aja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas maksimal kemampuan kalian. Kalau umpamanya sama sekali tidak mampu, maka terangkatlah kewajiban tersebut. Jadi kalau si istri tadi karena sakitnya tidak bisa memasakkan untuk suaminya, membereskan rumahnya, melayani suami dalam seluruh kewajiban-kewajiban istri kepada suami karena ada uzur sakit, maka dia tidak berdosa ya, tidak apa-apa. Yang semoga ibu tadi oleh Allah Azza wa Jalla cepat diberikan kesembuhan, la ba'sa tahurun insyaallah, dan bapak atau suaminya itu diberikan kesabaran, ketabahan, dan orang-orang yang membantunya juga semoga diberikan keikhlasan, kekuatan, dan juga kesabaran dalam membantu orang lain dalam hal ini ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih, jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk ibu yang pertama tadi. Silakan di kesempatan kedua, kami masih mengangkat pertanyaan dari penelpon di 0218236543. Silakan. Ya. Baik, terputus. Pertanyaan yang berikutnya kami angkat dari pesan singkat sebelum kami berikan kesempatan kembali untuk Anda dari penelpon. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimanakah menanggapi orang yang mengatakan bahwa ajaran, bahwa ada beberapa ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak lagi relevan dengan zaman sekarang? Contohnya mengenai larangan di dalam menggambar makhluk hidup, kemudian juga dengan beberapa hal yang lainnya. Apakah benar Ustaz, dan bagaimanakah sikap kita terhadap mereka? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya. Wa jazakallahu khairan wa fika barakallahu. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak lagi relevan dengan zaman sekarang, itu karena kekeliruan dan kesalahpahaman yang besar tentang ajaran Islam dan keterbatasan kemampuan dia di dalam memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala ini. Pertama, di dalamnya ada isyarat bahwa agama ini belum sempurna. Karena tidak berlaku di setiap masa, di setiap zaman, di setiap keadaan. Tidak sempurna kalau begitu. Dan ini bertolak belakang dengan ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu bagimu. Ya, sudah sempurna. Makna sempurna tidak perlu ada penambahan, tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada yang dihapus, tidak boleh ada yang ditambahkan. Sudah sempurna. Berlaku di setiap tempat, waktu, keadaan, dan sampai hari kiamat. Berarti orang ini ingkar terhadap ayat ini. Ini yang pertama. Kedua, kalau umpama ada yang menyatakan ada yang kurang relevan, berarti menghukumi syariat dengan akal, pikiran, atau perasaan. Menurut perasaan ini ayat ini enggak berlaku lagi nih sekarang. Menurut akal saya hadis ini enggak berlaku lagi nih sekarang. Jadi akalnya didahulukan dari firman Allah dan sunnah Rasulnya. Para akalnya amat sangat terbatas. Akal itu kemampuannya sangat minim. Sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah syariat ini dari Allah. Dan ini yang membuat kebaikan dan pahala orang itu gugur, dihapus oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat pertama dan yang kedua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan akal, ro'yu atau perasaan daripada Quran Sunnah. Harusnya Quran Sunnah dijadikan patokan ketika memahami sesuatu. Ini malah akalnya dijadikan hakim untuk menilai baik atau benarnya, benar salahnya ayat atau hadis, berlaku tidaknya ayat atau hadis dalam kehidupannya. Akalnya didahulukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang amat sangat dilarang. La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Akibatnya apa? Akibatnya amal ibadah yang pernah dia lakukan terhapus. Lihat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara nabi. Maknanya adalah karena kita tidak sejaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga suara kita enggak mungkin lebih tinggi. Maknanya jangan sampai pendapat kita didahulukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu antah batu amalukum wa antum la tashurun, nanti batal amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Membantah ayat, membantah hadis dengan akal, ro'yu dan perasaan itu mengakibatkan batal amal-amal kebaikan kita, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Antah batu amalukum, nanti amal-amal kalian batal, dihapus. Wa antum la tashurun, tanpa kalian sadari tiba-tiba habis pahala kita. Hanya karena apa? Menghakimi Quran dan Sunnah dengan akal. Jadi menyatakan ayat ini enggak berlaku zaman sekarang. Hadis ini enggak relevan dengan zaman sekarang. Ini berarti mendahulukan akal, ro'yu, hawa nafsu atau perasaan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah ya. Ini berbahaya sekali. Apa akibatnya? Akibatnya sedikit demi sedikit poin ajaran Islam diporotin. Ini enggak berlaku. Satu tahun berjalan dalam kehidupan manusia, ini enggak sesuai lagi ini. Lama-lama habis nanti. Kalau umpama agama sudah habis, diganti oleh apa? Oleh produk akal, produk perasaan. Akhirnya budaya masuk, akal masuk, akhirnya agama berubah lagi. Itu yang menjadi penyebab zaman baheula wahyu Allah, Taurat, Injil, Zabur itu berubah dari aslinya karena ada intervensi manusia, akal dan pikirannya. Lalu Allah utus nabi lain, Allah utus nabi lain, Allah utus nabi baru begitu untuk mengajak kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Nah, Nabi SAW wafat, ajarannya dijaga oleh Allah. Begitu ada orang yang akan merubahnya, menguranginya, menambahnya, Allah utus para mujaddid, para ulama untuk mengajak kembali manusia kepada ajaran yang asli, ajaran yang sebenarnya, ajaran yang diyakini, difahami, diamalkan oleh generasi as-salafus soleh. Itu selalu demikian, ya. Oleh karena itu, meyakini ada poin ajaran Islam atau ada ayat hadis yang dianggap sudah tidak relevan, itu berarti menghakimi ayat dengan hadis dengan ro'yu, dan ini berbahaya. Ini yang pertama. Kedua, contoh yang dikemukakan tadi, ya, contohnya apa? Contohnya tidak relevannya larangan menggambar makhluk hidup. Saya tidak mendengar alasannya tadi, dan si penanya juga tidak menanyakan alasannya. Kenapa menggambar makhluk hidup yang dilarang itu sekarang sudah enggak relevan? Mungkin dia karena salah paham terhadap hadis yang melarang itu. Mungkin dia terapkan secara mutlak tanpa ada rincian, tanpa ada batasan. Kalau menggambar makhluk hidup terlarang, bagaimana dengan foto, bagaimana dengan video, film, TV dan seterusnya? Kok kalian mengharamkan menggambar makhluk itu, tapi kok pakai foto, pakai video, pakai radio nggak ada gambarnya, ya? Bagaimana dengan foto di KTP? Kalau nggak ada KTP, kalau nggak ada foto di KTP bisa dimanipulasi. Bagaimana dengan di SIM, di ijazah, di paspor, di surat nikah? Itu kan gambar. Kalau diharamkan, ini akan kacau dan seterusnya. Makanya hadis ini tidak relevan. Kesimpulannya begitu, kan? Ini karena apa? Karena kebodohan dia di dalam memahami dan menerapkan hal itu. Coba kalau dia pelajari hadis itu, lalu ikuti penjelasan rinci para ulama tentang hal tersebut, ya, apakah gambar lukisan sama dengan fotografi, sama dengan video? Kalau toh dianggap sama, kemudian pemberlakuannya apakah tidak ada pengecualiannya dalam paspor, di dalam KTP, di dalam SIM dan seterusnya? Kalau dia memahami hadis itu merujuk kepada penjelasan para ulama, nih, saya tidak akan menolak hadis ini dimanapun dan kapanpun, dan dia akan memperoleh rincian yang jelas, detail, dan selalu memberikan solusi dalam setiap keadaan, ya. Oleh karena itu, kesimpulan dari pertanyaan tadi bahwa ada ayat dan hadis yang tidak relevan di zaman sekarang, itu lahir karena kebodohan, karena kesalahpahaman. Mungkin dia secara saklek memahami ayat ini, hadis ini begitu, wah gak bisa diterapkan nih, karena ada kasus begini-begini. Dia tidak memahami ayat dan hadis itu berdasarkan penjelasan para ulama. Seandainya dia mempelajarinya dan bertanya kepada para ulama tentang hal ini, niscaya pemikiran seperti itu tidak akan muncul. Selalu akan ada solusi dari sisi syariat terhadap kondisi-kondisi tertentu yang seolah-olah berat dan sulit menerapkan ayat dan hadis di kondisi tertentu. Tapi ketika para ulama yang menjelaskan dan menerapkannya, maka solusi itu benar-benar menjadi jalan keluar yang melegakan hati kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustad. Berikutnya masih dari pesan singkat, ada pertanyaan yang kami terima. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, di medsos beberapa waktu lalu ada kabar berita bahwa menurut penelitian para ilmuwan, adzan dan tilawah Al-Quran bisa membantu dalam menghilangkan berbagai penyakit termasuk virus corona yang sedang mewabah saat ini. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana sikap terbaik terhadap adanya kabar tersebut, dan apakah hal ini bisa menjadi salah satu contoh tentang universalitas Islam? Terima kasih jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Barakallahu fiik. dan penjelasan Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, wa fika barakallah. Iya, benar. Saya pun mendapatkan kiriman video dan tulisan yang menyatakan bahwa para ilmuwan meneliti tentang perkembangan virus corona. Hasil research, hasil eksperimen menyatakan kalau diperdengarkan suara azan atau bacaan Al-Quran atau zikir ternyata melemah dan mengecil. Dan kalau diperdengarkan suara musik dan nyanyian ternyata menguat dan membesar. Berdasarkan pertimbangan inilah maka ratusan tahun negara-negara kafir di Eropa melarang adanya azan, adanya bacaan Al-Quran yang diperdengarkan secara terbuka, sekarang membolehkan. Azan berkumandang di mana-mana, videonya juga di-share kemana-mana, termasuk masuk juga ke HP saya, ada yang mengirim video itu disertai dengan banyak pertanyaan. Lalu sampai akhirnya berkesimpulan, apakah virus corona ini sejenis setan? Karena kalau dikumandangkan azan, katanya kan setan apa? Lari dengan sekencang-kencangnya, ya. Lalu ada yang menyimpulkan, oh, virus corona salah satu jenis setan. Ini karena sekali lagi mereka mengetahui hadis itu difahami oleh sendiri dikait-kaitkan dengan virus corona. Kita tanya, apakah virus corona ini dalam penelitian itu lari apa mengecil? Kalau dalam hadis kan setan lari, bukan mengecil. Kedua, apakah virus corona mengeluarkan suara kentut yang kenceng? Karena dalam hadis Nabi SAW menyatakan kalau azan dikumandangkan, setan mengeluarkan apa? Suara kentut yang kencang, keras, sampai menutupi, mengcover suara azan. Apakah virus corona begitu? Ternyata tidak begitu. Berarti itu bukan. Ya, setan itu dari kalangan jin. Yang dimaksud dengan setan lari dengan mengeluarkan kentut yang kencang ketika mendengar azan lah setan dari kalangan bangsa jin. Yaitu jin-jin kafir yang durhaka. Adapun virus bukanlah bangsa jin. Mungkin sejenis binatang atau tumbuhan, wallahu a'lam, ya, ya, yang jelas itu makhluk hidup karena berkembang, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tabayun terlebih dahulu, cek cross check benar atau tidak. Jangan-jangan itu hoax, jangan-jangan itu berita yang dibikin-bikin dalam rangka menjebak kaum muslimin, agar kaum muslimin itu senang, bangga dengan berita ini yang menjadi apa kenyataan yang memperkuat kebenaran ajaran Islam dan agungnya azan. Ternyata di kemudian hari terbukti hoax, terbukti bohong, terbukti itu palsu atau terbukti itu keliru. Apa akibatnya? Akibatnya azan dan bacaan Quran yang tadinya diagung-agung di masa virus corona setelah terbukti keliru, salah, akhirnya apa? Direndahkan lagi, dihinakan lagi. Ya. Seperti itu, maka meyakini ayat kebenaran ayat dan hadis jangan didasarkan kepada hasil eksperimen, hasil penelitian, hasil research. Karena apa? Karena hasil penelitian, research, eksperimen bersifat nisbi. Sekarang dianggap benar, bahkan dianggap aksioma, kebenaran yang mutlak. Di kemudian hari ternyata terbukti apa? Terbukti keliru dan salah. Akhirnya apa? Ayat Quran dan hadis yang tadi dijadikan sebagai penguat dari hal itu nanti bisa dianggap salah. Oh, ayat dan hadis itu ternyata salah. Buktinya hasil riset yang kemarin itu salah, keliru. Bahkan yang benar sebaliknya. Berarti ayat dan hadis nanti keliru. Nanti demikian, ya. Dikhawatirkan demikian. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Sikap kita pertama tadi, jangan percayai dulu berita itu. Khawatir bohong, khawatir hoax. Nanti dianggap benar, lalu kita bangga dengan kebenaran ayat atau hadis atau azan. Ternyata di kemudian hari terbukti itu salah, keliru, dan menyimpang umpamanya. Akhirnya azan dan bacaan Qur'annya nanti diapakan lagi? Direndahkan lagi, dihinakan lagi oleh orang-orang kafir atau oleh orang-orang muslim yang fasik, ya. Enggak perlu. Nah, adapun kalau umpamanya ternyata research menyatakan benar demikian, ya. Ya, kita bilang alhamdulillah, ini salah satu di antara mukjizat dari hadis, dari kalimatut tauhid, dari azan yang dikumandangkan oleh orang, oleh kaum muslimin. Ya alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita terjebak ke dalam jebakan yang memang dibuat untuk itu. Diangkat dulu, setelah kita berada di atas, kemudian dibanting sekenceng-kencengnya, akhirnya kita jauh lebih terpuruk daripada sebelumnya. Adapun menurut pandangan ajaran Islam, apakah benar azan dan bacaan Al-Quran bisa mempengaruhi? Wallahu a'lam. Kita tanya nanti kepada para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Ada waktu tersisa di beberapa menit ke depan. Kami undang kembali Anda. Anda di via telepon 021-823-6543. Kami coba sapa kembali. Silakan. Iya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk? Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Pak Karisma di Tambun. Ya, silakan Pak Karisma. Ini ya Pak Zan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan ini tentang sholat jemaah. Kan sebagian kecil kaum muslimin ada yang masih sholat jemaah, ya. Bagaimana kalau kita sholat jemaah itu memakai masker, Ustaz? Dan salah satunya menutupi hidung. Ya. Ya, itu saja Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Pertama, dalam kondisi normal makruh hukumnya menutup mulut atau wajah ketika sholat. Dalam kondisi normal, ya. Dalam kondisi normal jangan pakai masker, jangan pakai penutup. Wanita-wanita juga ketika sholat yang pakai cadar dan aman dari pandangan laki-laki, jangan pakai cadar ketika sholat, ya. Kecuali kalau di tengah laki-laki, di tengah orang banyak yang terlihat oleh laki-laki. Nah, sekarang dalam kondisi sekarang di mana virus corona menyebar, bagaimana kalau kita tetap sholat berjamaah di masjid tapi masing-masing pakai masker? Iya. Iya, Pak Karisma di Jakarta, ya. Wallahu a'lam. Penyebaran virus corona tidak hanya melalui udara. Sehingga hanya pakai masker saja tidak aman. Tapi juga melalui sentuhan, ya. Melalui bekas orang yang sudah terpapar virus corona menyentuh barang-barang tertentu. Kalau dibolehkan ke masjid, orang yang sudah terinfeksi virus corona, dia mengambil mushaf, maka virusnya itu nempel di mushaf. Dia sujud, tangannya, badannya sujud ke tempat sujud, nempellah virusnya itu di tempat sujudnya, ya. Kemudian dia pegang pintu, handle pintunya, dan seterusnya. Apalagi sambil ketika sholat beradu bahu, ya. Apalagi kalau salaman, walaupun tidak salaman, tapi beradu bahu itu nempel, ya. Nah, virusnya yang nempel di tubuh kita, kita pulang ke rumah, kita duduk di kursi, nempel di kursi. Kita berbaring di kasur, nempel di kasur, ya. Pakai bajunya atau umpamanya kita mangku cucu, mangku anak, nempel di anak. Terpapar seluruhnya. Nah, adapun kalau tubuh kita fit, kuat, kita tidak terkena, ya. Dilihat selama 14 hari kita tidak terkena karena tubuh kita kuat, virusnya keburu mati. Bagaimana dengan keluarga kita? Istri kita, anak kita, cucu kita, kalau yang sudah bercucu, ada orang tua kita kalau serumah. Kondisi mereka belum tentu sefit kita, ya, terkena mereka, ya. Oleh karena itulah, maka walaupun sholat berjamaah seluruhnya pakai masker, ingat, penyebaran corona tidak hanya melalui pernafasan, tidak hanya melalui udara, termasuk melalui sentuhan-sentuhan. Adapun orang yang mau virus itu karena tubuhnya kuat, mungkin dia ini tidak apa menunjukkan gejala-gejala yang seperti terkena virus corona. Padahal virus itu sudah ada di dalam tubuhnya, minimal di dalam badannya, ya. Dia karena kuat kondisinya tidak terpengaruh, tapi kemudian dia bawa ke rumah, kena ke seluruh anggota keluarganya di rumah. Nah, itu yang berbahaya, Pak, ya. Atau orang yang terkena virus corona itu masuk masjid ketika masjid kosong, setelah itu dia keluar, kemudian datang lagi berjamaah yang lain. Nah, orang yang bawa virus tadi, virusnya nempel di handle pintu, di tempat sujud, di mushaf, di semua benda yang dia pegang, ya. Tidak bersalaman, tidak bersentuhan, tapi virusnya menempel di benda-benda yang dia sentuh, lalu nempel lagi di semua orang yang menyentuh benda-benda itu tadi. Oleh karena itu, walaupun seorang dua orang, tutuplah masjid, ya. Jangan sampai mumpung masjid kosong enggak ada orangnya, nah kita sholat di sana. Tidak tahu bahwa tadi ada orang yang bawa virus ke sana, sudah menyentuh beberapa barang yang ada di masjid itu. Nah, begitulah kalau diizinkan. Sekarang jangan sholat berjamaah, tetap saja ke masjid, tapi seorang-seorang sajalah umpamanya, tetap berisiko seperti itu. Makanya ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, termasuk ibadah sholat juga apa di rumah. Dan penguasa atau pemerintah menyatakan begitu hasil masukan dari semua pihak yang berkompetisi di bidang yang berkaitan dengan masalah ini. Masukan dari para ulama, masukan dari ahli kesehatan, masukan dari semua bidang. Oh, kesimpulannya jangan sholat ke masjid karena berbahaya, ya. Nabi SAW menyatakan, firamil mazdum firara kamil asad, lari kamu dari al-mazdum, wabah, waktu itu wabah taun, ya, dari wabah apapun, sebagaimana kamu lari dari singa. Coba bayangkan kalau di masjid ada singa, berani enggak kita ke sana? Kita bawa aja pakai tameng, pakai pedang, enggak berani tetap, ya. Lari sejauh-jauhnya. Kalau di setiap masjid disiapkan singa, nih saya aman, gak akan ada orang yang masuk ke sana. Nah, ini virus yang bahayanya tidak kalah dengan singa. Bedanya kalau singa kelihatan, kalau ini gak kelihatan. Kalau singa nyata, kerasa, kalau ini tidak terlihat oleh mata, tidak terjangkau oleh panca indera, tapi dipastikan ada menurut research, ya. Oleh karena itulah, maka walaupun pakai masker, maka jangan. Karena apa? Karena beresiko terpapar, tertulari, lalu nempel di badan kita, dibawa ke rumah, nanti sekeluarga kena, ya. Demikian, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ya, Fawas, ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat al-Ustaz. Demikian, Bapak, di tambun tadi, Pak Karisma. Barakallahu fiik. Silakan di kesempatan terakhir masih kami coba sapa dari penelpon di 0218236543. Silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, hey, Ibu. Dari Muhammad Abah di Batam. Silakan. Mau nanya, tadi malam saya mendapatkan SMS katanya malam tadi jam 3 lewat 25 menit ada bulan tawaf di Ka'bah, apakah itu benar? Bulan tawaf di Ka'bah? Katanya itu setelah 100 tahun sekali. Katanya barang siapa yang memohon maka akan dikabulkan. Barang siapa yang menyebarkan ini maka dia akan diberi rezeki selama 7 turunan. Kalau tidak menyebarkan nanti akan mendapat bala dan lain-lainnya, begitu keburukan, ya Bu, ya. Seperti itu sih, cuma dikasih tahu. Ada SMS-SMS yang senada begitu, ya. Baik. Apakah itu benar, ya? Dan bagaimana sikapnya juga, ya Bu, ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Batam, silakan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di Batam, silakan Ustaz. Ibu di Batam, barakallahu fiik. Ya, berita itu Bu benar, benar salah, benar-benar keliru, benar-benar hoax, ya. Jangankan di zaman kini, di zaman Nabi SAW tidak pernah yang namanya bulan tawaf di Ka'bah. realita enggak mungkin. Bagaimana tawafnya bulan di Ka'bah? Apakah bulan itu sebesar bola sepak gitu, yang kemudian mengitari Ka'bah keliling-keliling terbang begitu, kayak piring terbang? Bulan itu gede, Bu, ya. Lebih gede daripada ukuran Mekah itu sendiri. Bagaimana dia bisa tawaf ya di Ka'bah? Terus bagaimana orang bisa lihat? Kalau bulan yang dimaksud bulan tawaf di Ka'bah itu turun ke Mekah, ke Ka'bah, ya berbenturan dong dengan bumi, ya cukur gitu ya. Gak mungkin, alias mustahil. Kalau bulan tawaf di bawah itu bulannya muter begitu di atas Ka'bah persis, pasti menjadi viral. Pasti NASA akan menyiarkan seluruh, atau jangankan bulan muter begitu dengan apa cara muter yang beda dari biasa ya. Supermoon aja menjadi penelitian, menjadi perhatian dunia, atau gerhana juga menjadi apa berita yang viral di seluruh dunia. Masa ini muter dengan muter tujuh keliling yang tidak biasa daripada umumnya, tidak viral, tidak gempar. Ya pasti gempar lah ya. Itu bohong, Bu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, terlebih dengan menyatakan siapa yang menyebarkan berita ini akan mendapatkan rezeki tujuh turunan, dan siapa yang tidak menyebarkannya akan mendapatkan kesialan, kecelakaan. Itu tahu dari mana? Ayat enggak ada, hadis enggak ada, dikarang-karang sendiri. Itu benar-benar dusta dan bohong. Apalagi kalau itu mengatasnamakan agama, apalagi kalau itu mengatasnamakan sabda Nabi SAW. Nabi berkata bahwa siapa yang melihat bulan tawaf tujuh putaran di Ka'bah, hendaklah berdoa. Siapa yang itu berdusta atas Nabi, atas nama Nabi SAW, ya. Tidak boleh mempercayai berita itu, tidak boleh menyebarkannya. Menyebarkannya dosanya tidak kecil loh. Ancamannya neraka. Mangkadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang berdusta atas namaku? Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membikin-bikin kalimat lalu diaku-aku itu hadis Nabi. Itu berdusta atas nama Nabi SAW. Baik isinya benar ataupun salah, pokoknya sudah berdusta atas Nabi, atas nama Nabi SAW, itu sudah dosa besar. Mengkadzdzaba 'alayya muta'ammidan. Siapa yang orang berdusta atas namaku, hendaklah bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Hadis itu mutawatir. Ya, diriwayatkan oleh seluruh ulama ahlul hadis. Oleh karena itu, jangan menyebarkan berita hoax seperti itu atas nama agama, atas nama Nabi SAW. Karena dosanya tidak kecil, ancamannya tidak main-main. Ya, tidak benar bahwa bulan tawaf tadi malam tujuh putaran di Ka'bah. Tidak benar. Mungkin tadi malam itu malam sebelumnya ya, malam tanggal 15 itu disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Lalu orang mengarang-arang untuk mengistimewakan malam itu, mengarang-arang cerita-cerita atau keterangan-keterangan yang diada-adakan atas nama agama, ya. Maka tidak boleh kita untuk menyebarkannya, tidak boleh mempercayainya. Jangan disebar, stop sampai di kita, dan beritahu orang-orang untuk tidak menyebarkannya pula, ya. Demikian, sekian saja pada waktu sore hari ini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.